الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang udhur-udhur yang dengannya seseorang diberi keringanan untuk meninggalkan salatul jamaah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 4 poin dari hal-hal yang menjadi udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatu al-jamaah. Kemudian poin yang kelima berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala husulul masyaqqati bi tatwilil imam. Seseorang merasakan kesulitan dengan perbuatan imam yang terlalu memanjangkan salatnya. Apabila seseorang berstatus sebagai imam dalam melaksanakan salatul jamaah, salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmum dan tidak memperhatikan dirinya sendiri dan kemampuannya sendiri. Maka yang wajib adalah memperhatikan kondisi makmum. Apakah mereka siap untuk dipanjangkan sholat? Namun apabila terlihat dari mereka, ada di antara mereka yang merasakan kesulitan, merasa berat, disebabkan karena mereka mungkin memiliki kesibukan, atau disebabkan karena usia yang sudah tua, atau disebabkan karena di antara mereka ada yang dalam keadaan sakit, maka hendaknya seorang imam memperhatikan hal ini dan tidak melihat kepada kemampuannya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada para imam untuk meringkas salatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minkum munaffirin, fa ayyukum amma an-nas falyujiz. Fa inna min waraikum adh-dha'if wal kabir wa dhal hajah." Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang ini lari dari dakwah. Lari dari mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kalian yang mengimami kaum muslimin, maka hendaknya dia meringkas, jangan memperpanjang. Karena sesungguhnya di antara mereka yang bermakmum di antara kalian adalah orang yang lemah, orang yang sudah tua, dan orang yang memiliki kebutuhan. Maka apabila kita melihat secara ghalibul dhan, persangkaan yang kuat bahwa makmum siap untuk dipanjangkan, maka tidak mengapa dipanjangkan. Namun apabila terlihat bahwa ada salah seorang, meskipun itu satu orang, salah seorang di antara mereka yang merasa berat dengan dipanjangkannya sholat, maka hendaknya seseorang membaca surah-surah yang ringan, surah-surah yang pendek. Subbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah, dan yang semisalnya dari surah-surah yang pendek dan tidak memanjangkan sholatnya. Apabila imam memanjangkan sholatnya tanpa memperhatikan kondisi makmum, maka ini termasuk di antara perkara yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari sebagian para sahabatnya yang terlalu memanjangkan sholatnya pada saat mereka memimpin kaum muslimin dalam sholatul jamaah. Bahkan kepada sahabat yang mulia sekalipun, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan beliau dan beliau mengatakan, afattanun anta ya Muadz, afattanun anta ya Muadz, wahai Muadz, apakah engkau menjadi juru fitnah yang menyebarkan fitnah wahai Muadz? Naam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada seseorang yang keluar dari barisan saf untuk salat sendirian disebabkan karena Muadz radhiyallahu taala anhu yang terlalu memanjangkan salatnya. Li'anna rajulan sallama ma'a Muadzin tsumma farada. Sebab ada seorang salat bersama Muadz, namun karena Muadz bin Jabal terlalu memanjangkan salatnya dalam salatul Isya, maka dia pun menyendiri, tsumma farada. Dia menyendiri, fa shalla wahdahu lamma tawwala Muadz. Maka beliau salat sendirian tatkala Muadz terlalu memanjangkan salatnya. Falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina akhbara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan orang tersebut yang meninggalkan saf berjamaah lalu dia salat sendiri terhadap apa yang dia beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat mengingkari apa yang dilakukan oleh Muadz radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keenam, khaufu fawatir rafaqati fis safar. Dikhawatirkan tertinggal dengan teman-teman dalam melakukan perjalanan safar. Dalam melakukan perjalanan safar, apabila seseorang dalam perjalanan safar yang apabila dia singgah untuk mengerjakan salatul jamaah menyebabkan dia tertinggal, misalnya kendaraan itu sudah ditetapkan waktunya, yang kalau dia mengerjakan salat maka dapat menyebabkan dia ketinggalan, apakah itu ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta api atau ketinggalan bis yang memudaratkan bagi dia, sehingga dalam hal ini kata beliau ini termasuk udzur. Lima fi dzalika min insyighal qalbihi idza intadhara aljamaah. Sebab yang demikian akan menyibukkan hatinya apabila dia menunggu salatul jamaah ditegakkan. Aw daqala fiha, ataukah dia masuk untuk melaksanakan salatul jamaah yang apabila selesai dikhawatirkan teman-temannya telah berangkat. Makhafata dhaya'i wa fawati rafqatihi. Karena dikhawatirkan jangan sampai dia terlantar dan ditinggalkan oleh teman-temannya yang sedang melakukan perjalanan safar bersamanya. Dan ini kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kita mendapati hal tersebut, apalagi beberapa jenis kendaraan seperti pesawat yang tidak mungkin ditunda. Apabila mereka menetapkan jadwalnya maka jadwal seperti itulah, kecuali jika ada pengumuman dari mereka bahwa pesawat itu diundur waktu pemberangkatannya. Demikian pula halnya kereta api dan yang semisalnya, yang ini juga merupakan kendaraan-kendaraan yang telah ditetapkan waktunya. Maka apabila seorang turun dari kendaraan yang menyebabkan dia terlantar, menyebabkan dia tertinggal dari kendaraannya, maka tidak mengapa dia meninggalkan sholat di daratan misalnya, lalu kemudian dia sholat di atas kendaraannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa semampunya. Yakni sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Yang ketujuh, al-khaufu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ah. Kekhawatiran dari mati kerabatnya. Ya, apabila dikhawatirkan kerabatnya meninggal apabila dia tidak hadir di sisinya, dia tinggalkan karena alasan sholat, tapi tidak ada yang menjaganya, atau ada orang lain tapi mereka tidak ada yang mampu menjaga, hanya dia saja, apakah diperbolehkan baginya meninggalkan sholatul jamaah? Kata beliau, boleh diperbolehkan untuk memelihara jiwa manusia, dan ini telah kita jelaskan sebelumnya. Ka'ayyakuna qaribu fi siyaqil maut. Misalnya dia punya kerabat. Kerabat ini sudah dalam kondisi sekarat. Wa ahabba ayyakuna ma'ahu. Sementara orang ini, dia senang. Orang yang sakit ini senang kepada orang tersebut agar menemaninya. Dia enggak mau yang lain. Harus si fulan yang menemani. Dia enggak mau kalau si fulan, si Allan yang menemani. Maunya orang ini. Nah, karena begitulah keadaan orang sakit, kadang-kadang mereka menuntut hal-hal yang sulit untuk dipenuhi. Dia hanya menginginkan si fulan yang menjaga, yang lain dia enggak mau. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, apalagi dikhawatirkan seseorang sudah dalam kondisi sekarat, sudah mendekati kematiannya, maka dia senang apabila si fulan bersamanya yulaqinuhu syahadata wa nahwa dzalik, untuk melantunkan mentalqin, menuntun mengucapkan dua kalimat syahada atau mengucapkan la ilaha illallah dan yang semisalnya, fayu'dharu bitarkil jama'ati li ajli dzalik, maka dia diberi udzur karena meninggalkan salatul jamaah dengan sebab tersebut. Yang ketujuh, mulazamatu gharimin lahu wa la syai'a ma'ahu yaqdih, maka dia terus menemani orang yang dia berhutang kepadanya, dia berhutang kepadanya sementara dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasi hutang tersebut, untuk melunasi hutang tersebut, di mana yang memberi hutang, ya, yang memberi hutang tersebut, yakni meminta agar kemudian hutang itu segera dilunasi, segera dikembalikan. Jika tidak, maka dia harus bekerja, misalnya dia harus bekerja naam selama setahun kepada si fulan. Nah, bekerja tanpa gaji misalnya, maka dia tidak mampu kecuali melakukan hal tersebut. Dia harus mengikuti orang itu untuk membayar, dia enggak punya. Nah, falahu tarkul jama'ati lima yalhaquhu min al-adhiyah bimutalabatil gharim wal mulazamatihi iya, maka diperbolehkan baginya meninggalkan salatul jama'ah, disebabkan kalau dia mengerjakan salatul jama'ah maka dapat menyebabkan dia disakiti, dia disakiti karena permintaan orang yang memberi hutang kepadanya tersebut memintanya untuk itu. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, kamu tidak boleh keluar, bahkan untuk salat pun tidak diperbolehkan. Apabila dia keluar untuk mengerjakan salatul jamaah menyebabkan kemudaratan, membahayakan dirinya atau membahayakan salah seorang dari keluarganya, maka dalam hal ini juga merupakan uzur baginya untuk meninggalkan salatul jamaah. Inti dari seluruh pembahasan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa asal hukum seseorang adalah salat di masjid. Sebagaimana yang kita terangkan, salatul jamaah itu dikerjakan di masjid. Nah, maka seseorang diperbolehkan meninggalkan salatul jamaah apabila dia memiliki uzur. Nah, uzur-uzur inilah yang disebutkan dalam 8 poin oleh al-muallif hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang berikutnya, sebelum kita masuk ke masalah yang keenam, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita tambahkan berkaitan tentang masalah udzur seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.